ada di guwongane. Ketone rasa yang deweke jalani, nyalani makurana. Ulian ben nyalani demen, metunangan ngemasin ceni bengan ke. Yening pidan ingat tugas deweke anu tuna. Kamu mai tu seng ada ngerungwang, tu seng ada nenombang. Tegol tanpa tali yen orang siap mulut tiang tu sen siap lakar menanti yen orang peleh ane pele laksana tiang mengku diam bunyi unuki ane patut jalanin banding ngeken dulu ngambeli dan ingat tugas deweke anu truna. Kamu mai tu sing ada ngerungwang, tu sing ada nenombang. Kewala jani melena deweke metegol tanpa tali yen orang siap mulut tiang tu sen siap lakar menan. Laksanan tiang mengku diang bunyi unuk tiang patut jalanin banding ngeken gulungan beli mengku diang bunyi unuk tiang. Jalan.